والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, walhamdulillah tidak kurang dari nikmat Allah yang Allah limpahkan dan Allah curahkan kepada kita semua, dari nikmat iman, nikmat as-sabat, nikmat beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Dan kita minta mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pula dari hamba-hambanya yang seterusnya beristiqamah sampai kita ketemu, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian saudaraku sekalian kami cintai dan kami muliakan, apa yang kita telah kaji kemarin dan telah kita dengarkan bersama dari nasihat yang mulia dari seorang alim Rabbani, alim merupakan salah satu dari para imam ahli sunnah di zaman ini, yaitu al-imam Al-Syeikh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullahu hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allah bihayatihi wa sihhatihi wa atallah umrahu ala ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita masih lanjutkan mengambil dari nasihat beliau, kalaupun tidak secara langsung beliau nasihatkan di hari-hari ini, tetapi apa yang tertuangkan dan telah dicatatkan dalam kitab-kitab beliau. Di sini kita menukilkan satu nasihat dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, ilmu yang bermanfaat, dan hati atau kalbu yang selalu terbuka menerima kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya, dari hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaannya. Nasihat tersebut kita nukilkan dari kitab majmu' beliau hafizahullahu ta'ala, tertuang di dalam halaman, di dalam jilid ke-15 halaman 338 sampai 339. Nasihat yang ringkas tetapi sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Yang mungkin ini adalah sebagai bentuk peringatan untuk selalu kokoh di dalam beribadah kepada Allah setelah berlarunya Ramadan. Tentunya sama-sama kita ketahui Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang kita beramal bersungguh-sungguh bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalannya. Tetapi kemudian setelah Ramadan itu pergi, maka kita dapati keadaan kita. Kebanyakannya, kita tidak katakan semuanya, kebanyakannya setelah Ramadan itu pergi, rasa pada diri kita sendiri adanya perbedaan dalam amaliah ibadah, dalam amaliah amalan, juga rasa bahwa apa yang mudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ternyata sulit di luar bulan Ramadan. Karena itu pentingnya bagi kita untuk dinasihatin, dan pentingnya bagi kita untuk mendapatkan nasihat dalam masalah ini. Karena sekarang kita tentunya berada di luar Ramadan. Ramadan telah pergi kurang lebih sepekan, atau tepatnya sepekan. Kemudian kita berada di bulan Syawal yang kita akan berjalan beberapa bulan ke depan, yaitu 11 bulan ke depan baru kita dapat lagi kembali Ramadan. Itu pun kalau Allah memberikan kepada kita usia, umur yang panjang, diberikan takdir oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan yang berikutnya, dan kita selalu berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang terbaik bagi kita dengan usia kita, dan memberikan apa yang terbaik dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan mengabulkannya. Allahumma amin. Tetapi tentunya dengan melihat perjalanan yang lama 11 bulan ke depan, maka kita sebagai seorang muslim, terlebih lagi kita adalah seorang yang berjalan di atas jalan as-salafus saleh, maka tentunya kita tidak membiarkan 11 bulan yang panjang ini berlalu begitu saja, atau kita biarkan dan kita lewati dengan tanpa amalan yang berarti, tanpa ibadah yang sungguh-sungguh. Karena itu semua adalah perjalanan hidup kita yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Karena itu maka perlu kita untuk kokoh, tabat, untuk sabat di dalam beribadah, di dalam beramal soleh setelah berlalunya Ramadan. Yang perlu kita ingat bahwa Ramadan adalah tempat kita mendidik diri-diri kita masing-masing. Tempat kita mendidik diri kita dengan amal ta'ah. Yang diharapkan dari tarbiyah Ramadan, di luar Ramadan, kita bisa berjalan tentunya paling tidak lebih baik, dan paling tidak untuk bisa menjaga amal ta'ah itu agar tetap langgeng dan berlangsung sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam rangka bentuk nasihat agar kita kokoh di atas beribadah kepada Allah setelah Ramadan, kita nukilkan satu nasihat yang ringkas dari Al-Imam Al-Syeikh Al-Rabi Al-Syeikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, yang mudah-mudahan tertanam nasihat ini ke dalam kalbu kita dan menjadi bimbingan bagi kita setelah melewati Ramadan. Demikian pula tentunya dari nasihat-nasihat para ulama yang lainnya, dari solihin yang membimbing kita untuk berjalan beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan dalam sifat nasihat tadzkir bitsabat 'ala al-ibadah ba'da Ramadan wa 'ala kulli hal. As-salafus salih yakni iqra'u jihadahum wa sabrahum wa ikhlasahum lillahi wa tasmiruhum tasmiruhum an sa'ad al-jid fi hadha al-shahr an sa'id al-jid fi hadha al-shahr al-karim wa fi ghairihi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ala kulli hal, dan tentunya dengan segala keadaan kita melihat as-salafus salih, yaitu bacalah mereka, bacalah tentang mereka, bacalah tentang amaliyah mereka, jihad mereka, sabarnya mereka, ikhlasnya mereka kepada Allah, dan bersungguh-sungguhnya mereka dengan kesungguhan yang amat sangat di dalam bulan yang mulia ini, yaitu Ramadan, wa fi ghairihi, dan di selain bulan Ramadan. As-salafus saleh, kita katakan as-salafus saleh dengan apa yang beliau terangkan adalah qudwah bagi kita di dalam beramal. Tentunya yang pertama di sini imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, dan yang mengikuti mereka dari salihin, kita menjadikan mereka qudwah. Karena apa yang kita dapati dari mereka adalah sebuah pelajaran, dan kita dapati bimbingan yang baik dari mereka. Karena itu beliau katakan tadi, bacalah bagaimana mereka beramal, lihatlah, cermati bagaimana mereka beramal. Mereka berjihad, yang jihad bukan amalan yang ringan. Bahkan mereka berjihad di satu waktu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tidak ada didapatkan adanya perbedaan jihad mereka di dalam dan di luar bulan Ramadan. Mereka tetap berjihad membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Mereka tetap menegakkan pedang-pedang mereka untuk menghadapi musuh-musuh Allah pada waktu itu, tombak-tombak mereka. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka dari jiwa, badan, raga, harta, pikiran dalam rangka menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini, menegakkan agama Allah. Sehingga tidak dibedakan jihad mereka satu dengan yang lain. Mereka tetap sama bersemangat, sama bersungguh-sungguh. Demikian pula, lihatlah bagaimana sabarnya mereka. Sabarnya mereka di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Lihat, tidak ada perbedaan. Bahkan apa yang didapati sabar mereka di luar bulan Ramadan, dan tentunya kalau dihitung dari bulan, bulan Ramadan cuma sebulan, bulan di luar Ramadan 11 bulan. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Maka didapati bagaimana kesabaran mereka yang luar biasa. Kesabaran dalam arti kata sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menerima segala keadaan yang Allah tetapkan kepada mereka. Kita melihat mereka demikian contoh yang baik dalam kesabaran. Demikian mereka juga orang-orang yang sangat ikhlas. Sangat ikhlas. Maka mereka adalah cerminan orang-orang yang ikhlas. Kalau kita mau melihat bagaimana kita ikhlas, lihatlah mereka. Atau kalau kita ingin bercermin bagaimana ikhlas, lihatlah mereka. Demikianlah mereka beramal di dalam Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tidak dibedakan dari amalan mereka. Mereka terus beramal. Mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian lihat kesungguhan mereka dengan kesungguhan yang amat sangat baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun yang selainnya. Karena itu sebagaimana telah kita kemukakan tadi, mereka adalah kedua kita, contoh bagi kita. Sehingga kita kalau mau mengukur diri kita, jadikanlah mereka barometer. Jadikanlah mereka barometer kita. Demikian salafus saleh. Sehingga kita pun seharusnya demikian. Di dalam bulan Ramadan yang kita telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal, demikian kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Kalaupun tentunya di luar bulan Ramadan banyak aral melintang, tetapi bertambah semakin banyak aral melintang, tentunya pula semakin banyak ajar. Demikianlah dikatakan al-ajr biqadri masyaqqah. Ajar itu sesuai dengan beban yang dipikulkan kepada seseorang. Semakin berat, maka semakin besar pula ajarnya. Lantas beliau katakan hafizahullah ta'ala, nahnu la nadhkuru fi asyahr ramadhan thumma nansa wa natruk ta'at fi sa'iril asyhur. Kita tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana di dalam bulan Ramadan kita banyak mengingat Allah, berzikir, membaca Al-Qur'an, banyak melakukan amalan-amalan ta'ah. Yang amalan ta'ah ini diinginkan dengannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu la nadhkur fi syahr Ramadan. Kita tidak hanya berzikir, tidak hanya mengingat Allah di bulan Ramadan, kemudian kita lupa, tumanansa, kemudian kita meninggalkan ta'at, ketaatan kepada Allah di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi kita tidak hanya disuruh untuk berzikir di dalam bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita lupa, kita meninggalkan ketaatan. Tidak demikian. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yang lain, bahwa Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang juga kita sembah di luar bulan Ramadan. Tidak kita menyembah dengan Rabb yang berbeda. Dan juga kita tidak diperintahkan untuk berhenti setelah Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin." sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Artinya sembahan, proses menyembahnya kita kepada Allah, beribadahnya kita kepada Allah, seterusnya di Ramadan dan di luar Ramadan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan nastamir fi muwasalah ibadatillah wa qiyamil lail wal iqbal 'ala Allah wa sa'ir ta'at allati nataqarrabu fiha fi Ramadan la nansa. Oleh karena itu tentunya kita harus terus menerus, terus continue berkesinambungan amalan kita dari Ramadan, kemudian setelah keluar Ramadan nastamir, kita terus menerus melanjutkannya fi muwasalah, di dalam menyambung, melanjutkan. Tidak semuanya mereka yang mendapatkan taufik dari Allah, mereka tidak demikian, tetapi mereka terus menerus menyambung ibadah dan amalan mereka, bahkan semakin ibadah dan amalan mereka, karena perjuangan yang mereka tempuh di luar, semakin bersungguh-sungguh karena perjuangan yang mereka tempuh di luar Ramadan demikian berat. Badun nas, sebagai manusia mereka hanya menjalankan ketaatan, menghadapkan diri mereka kepada ketaatan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Fa idza walla hadza syahr, tetapi apabila bulan ini mulai atau apabila bulan ini telah pergi, apabila bulan ini telah pergi, mereka pun qassara, mereka pun mulai surut, mulai mengurangi ibadah dan amalan mereka, mulai malas, mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala, atau mulai banyak melupakan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan dulunya di bulan Ramadan. Demikian keadaan manusia, atau demikian keadaan sebagian mereka. Kita katakan sebagian mereka, dan disebutkan oleh beliau sebagian mereka sebagaimana tadi telah dikatakan, kecuali mereka yang mendapatkan taufik, mereka semakin bahkan mempersiapkan diri mereka menghadapi di luar bulan Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh karena mereka dalam status berjuang, dalam status bersungguh-sungguh menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membedakan bulan Ramadan dan bulan yang lainnya. Mereka tidak mengurangi, tapi mereka bahkan menambah sekuat kemampuan mereka, atau paling tidak mereka berjalan untuk menjaga ibadah-ibadah tersebut. Hadza syahr, bulan ini, la syakka nahtam bihi aksar min ghairihi. Bulan ini, yaitu bulan Ramadan, tidak perlu diragukan dan tidak kita ragukan lagi bahwa kita pada bulan ini sesungguhnya telah serius dan bersungguh-sungguh dengan amalan yang banyak dari sebulan, dari selain bulan tersebut. Jadi kita tidak diragukan di dalam bulan ini telah bersungguh-sungguh dan serius dengan amalan yang banyak di luar bulan tersebut, di luar bulan Ramadan. Walakin tulul am, walakin tulal am, tulal haya, yajibu an akuna zakiran lillahi daiman. Tetapi tentunya tahun-tahun yang berjalan atau sepanjang tahun yang berjalan, demikian sepanjang kehidupan yang kita dapatkan, tentunya wajib bagi kita untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bulan tersebut, bukan hanya bulan tersebut. Tidak diragukan bulan ini memang adalah bulan yang baik, bulan yang kita dilapangkan, bulan yang kita bahkan bisa berserius di dalam ibadah-ibadah yang banyak. Tetapi perjalanan kita dengan kehidupan kita tidak hanya di bulan tersebut. Kita mendapati bulan-bulan yang lain. Demikian dengan usia kita. Maka wajib bagi kita untuk terus dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk terus berzikir kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, pengingatan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah pada waktu pagi dan petangnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41 dan ke-42. Artinya dengan ayat yang beliau bawakan ini, bahwa membimbing kita semua untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu memuji Allah, untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu mensucikan Allah dengan segala keadaan kita dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan, walaupun kita faham dan kita mengerti, walaupun kita juga sadari bahwa di bulan Ramadan kita telah memperbaiki dan memperbanyak amalan kita, dimudahkan oleh Allah. Tetapi di luar Ramadan tidak semestinya kita mengurangi dan tidak semestinya kita malas dan kemudian lupa dari amal ibadah yang kita lakukan. Allahul musta'an. Sehingga jadilah seorang yang beriman, yang mengingat Allah dalam setiap keadaannya, setiap waktunya, di waktu pagi dan petangnya, seterusnya di perjalanan kehidupannya, seterusnya di perjalanan hari-harinya di dunia, sama saja itu di dalam Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Fal mu'min yadhkurullah tabaraka wa ta'ala da'ima wa yuti'uhu wa yattaqihi wa yakhshahu wa yuraqibuhu fi kulli sa'ati hayatihi. Dan seorang mukmin dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu, daiman dia selalu mentaatinya, bertakwa kepadanya, takut kepadanya, dan dia selalu merasa terawasi oleh Allah di dalam setiap keadaan kehidupannya, di dalam setiap waktu dalam kehidupannya. Yuraqibuhu fi kulli sa'ati hayatihi. Jadi dengan demikian dia tidak beribadah kepada Allah, sibuk beribadah kepada Allah dalam satu waktu, satu keadaan, tetapi dalam semua keadaannya, dalam semua keadaannya. Sehingga berlalunya Ramadan yaitu tepatnya mungkin kita berada di bulan Syawal ini misalnya, bukan berarti lantas menyurut amalan kita, menyurut peribadatan kita, tetapi kita jadikan Ramadan yang telah lewat bagaimana kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan yang telah lewat bagaimana kita mengambil contoh yang baik dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, di awal bulan setelah kita keluar dari Ramadan ini, kita tetap mengingat Allah dalam segala keadaan kita, sehingga dengan mengingatnya menambah ibadah kita kepadanya, kita mentaati Dia Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita bertakwa kepadanya dalam arti kata melaksanakan amalan apa saja yang diperintahkan dengan sekuat kemampuan kita, dan meninggalkan dan menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang. Kita juga takut kepadanya, khawatir terhadapnya, yaitu terhadap azabnya, terhadap kemurkaannya, dan kita merasa terawasi oleh Allah dalam setiap keadaan kehidupan kita. Karena seorang hamba selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, setiap waktu, setiap detik dalam kehidupannya. Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Dia Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Hidup, Maha Tegak. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah tidak pernah didatangkan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertimpa padanya, tidak pernah tertimpa, tidak pernah mendatanginya ngantuk ataupun tidur. Sifat ini menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, yang menunjukkan juga bahwa Dia selalu mengawasi, memperhatikan hamba-hambanya. Karena itu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, agar kita semua untuk kembali beramal, untuk kembali bersemangat, untuk kembali berserius. Kalaupun Ramadan telah berlalu dan telah meninggalkan kita, Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadilah kita hamba Allah di segala waktunya. Jadilah kita hamba Allah di segala keadaannya. Jadilah kita hamba Allah yang tergambarkan dari firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Sehingga apa yang kita lakukan dari ibadah tidak surut, apa yang kita lakukan dari amal ta'ah tidak juga surut, atau bahkan kita tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu melakukan apa yang terbaik, kalaupun mungkin dari apa yang kita lakukan tersebut adalah amaliyah yang remeh, bahkan sedikit di pandangan mata kita. Tetapi kalau itu adalah amaliyah dalam rangka ibadah kepada Allah, itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian agar kita kokoh, sabat untuk beribadah kepada Allah walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala tentunya mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang datang kemudian dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan penuh keimanan kita dan bertambah keimanan kita, dalam keadaan kita mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengan lebih baik dan sempurna di bulan tersebut. Ya Allah, demikianlah kami meminta kepadamu, maka kabulkanlah. Selanjutnya beliau mengatakan, mengakhiri nasihat ini, As'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum lil qiyam wassiyam wal qiyam biwajibi hadha ash-shahr al-karim wal hirs ala fadailihi. Demikian saya meminta kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita dan kalian untuk bisa menegakkan puasa, menegakkan kewajiban-kewajiban di bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan, dan bersungguh-sungguh dengan keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Demikian, wa kadzalika nas'alullah ay yuwaffiqana, dan mudah-mudahan, dan demikian pula kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita daiman. Kita diberikan taufik oleh Allah selamanya dan seterusnya lil qiyam bi ta'atihi, untuk menegakkan ketaatan kepadanya, wal iqbal ala ma yurdihi, dan selalu menyambut dan selalu bersiap dengan apa yang dia ridhoi dari amalan-amalan, dari perbuatan-perbuatan. Kita selalu menyambut, selalu bersiap memperhadapkan dan menyerahkan amalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia memberikan taufik kepada kita semuanya. Jadi, nas'alullah ayyuwaffiqana daiman lil qiyam bi ta'atihi. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa senantiasa menegakkan ibadah ketaatan kepadanya terus-menerus, dan selalu menyambut dan menerima terhadap amalan-amalan ala ma yurdihi, dengan apa yang dia ridai. Inna rabbana la sami'u du'a, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa yang kita panjatkan dan kita minta. Demikianlah saudaraku sekalian, nasihat yang ringkas dan sedikit ini mempunyai makna yang besar bagi pembimbingan dan terbiah kita menjalani bulan-bulan setelah bulan Ramadan, yang tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita di sini mencontoh berkuduah dengan salafus saleh, bagaimana ibadah mereka, jihad mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka di semua bulan-bulan yang ada, dan kesungguhan mereka yang lebih di dalam bulan Ramadan. Dan juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan dari amalan-amalan kita peradakan kepada satu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di Ramadan berbeda dengan apa yang di luar Ramadan. Dan juga kita mengambil kesimpulan agar kita tidak boleh lalai, lengah, ataupun bahkan surut, malas-malasan, bahkan melupakan apa yang telah kita bangun, apa yang telah kita bina di dalam bulan Ramadan dari amal ibadah. Tetapi sebaliknya, kita menyuguhkan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah di luar Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap konsekuen, tetap berjalan di atas amalan-amalan tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan kita sebagaimana yang telah disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya di dalam beristiqamah menjalani agamanya sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu wasallama ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.